¡Gracias!

aroban tuon asala. Di aroban na umura, uban na sayola marsidalia. Di tikiro amanda potoko ito rasia. Molo tu aro uban na sala, marang na aro uban na hura. Tegak kita ito masih sukuna, unang sasi dari hati batko lapasi di kona. Moro na una dong ito biba ekro. Unang marguni buni opo. Tak pola apa taku udah sia. Tak pola tiapa ku itu. Morotungi koni di nokroha. Selamat jalan mari

Sama ito buah sahasian luko sonari roma oba buah sama ito buah sahasian luko maraso tara manusoliko. Sale legonito, setar paima, di haror misian nara. Nunga malimata, leleng nasia, tonaran surat pe, so ada di beko. Dan tak sosolat pe, sure nasia, akar masau. Apu si mayru, nasai maraburi, nasia si malo. Thank you. saya tarpai maan di haroro misian nada nunga mata leleng nasia tolanan surat pe so ada di beko dan tersosolat pe sure nasia akan selama ini yang kau berikan. tiralah kaki. Dengan dong rasa duri. Thank you. Jinam tu sa katay pasahan ton parbogasong tay. Terus doa usahaku, mau melbu. rimas turong aku mga luluy na asing dia si pataro turong aku na lubereng itoran gabi lang tarikono Yeah.

Ana saiola marsidalia ditikiro amanda potuko ito rasia mono tungaro kubana sala marana ado kubana hura dengar kita itu masih sukuna unang saya sidari di beko lapangan sidikona morona unang itu di beko unang marbuni buni oh dan pola apa taku oh rahasia dan pola tiapa ku oh itu morotung ikon ini nongkrola selamat jalan mari oh kita itu masih sukuna unang saya sidari di beko lapangan sidikona morona unang itu di beko unang marbuni buni oh dan pola apa taku oh rahasia dan pola tiapa ku oh itu morotung ikon ini nongkrola selamat jalan mari oh morotung ikon ini nongkrola selamat jalan mari oh Thank you. Pola do tari ba dua saleng jangi nangi lehon ni jai nangi tu marjanji do kita pasara oni monu da moto nangi ruru ami Nalaho pasaluto bogas tai gawe songgo maro hati ito isi umodo nara mahamuni ako hola di rumara mura shansi maraki Siya na sa iyas hiro lawi Pos maro ang nasiya Kolo kima tayo lido tuho Sadamay Kapasaday ko Gabi sadamay ako Duwaroa Gabi saday ko Yes, no, sarai tapasarai to kabe saram maria o duaro tapasarai to Safu basi matu asia, holona kunasa.

katong ahono Tuhan tua. Cintamu kau pilih dia antara berdua, tak mungkin milikmu semua. Cinta tak mudah dibagi, lebih rela aku pergi. Biarlah ku mengenang cinta yang putih seperti yang dulu. Mengapa membagi cintamu bunga yang lain kau sentuh lagi? Sakit menyesaki dada, ku tak sanggup lagi meranggung begini. Mana janjimu yang dulu, mana tulusnya cinta. Ku tak sanggup lagi meranggung begini. Mana janjimu yang dulu, mana tulusnya cintamu. Sungguh nado itu mengingatku Jonok tu akasih doi sidoi. Oh, sayur pikiri lah lulu roh aku midap abah rambi natula oh itu itu Rahati sering maito tu si malolo kiri ola ko sasadaho di roha ki mabiar doa mabiar doa ororao ororao salamu. Salaki anju maawasi aku di sasurena huraki. Maito tu si malolo ki ola ko sasadaho di roha ki mabiar doa mabiar doa ororao ororao salamu. Salaki anju maawasi aku di sasurena huraki di sasurena huraki. Binang pau marso pau jung asian nasa rohaku lupa ho mau jalan nang besai da poto bunga tumbagas holong ni rohaku rapon si doli nama si doli nama naluhonan.